kesukaan. Memori di awal Januari, memori masih jadi ilusi. Kisah kasih engkau dan aku sungguh takkan terlupakan selamanya. Indah bersamamu sampai kini tak pernah hilang bayangmu di mataku. Jika mungkin saja mata hitam serasi selamanya. Memori.